Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak yang diambil dari kitab Ahaditsul Akhlak karya Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Dan kita kemarin telah membahas mengenai riba dan namimah, ya, setengah dari bab yang ke berapa ini ya, ke-16 ya, bab ke-16 tentang ya tercelanya riba, namimah dan sukhriyah, ya. Dan untuk bagian riba dan namimah telah kita bahas di pertemuan yang lalu dan kita akan lanjutkan yang selanjutnya yaitu tentang sukhriyah atau mengejek atau mengolok-olok, ya. Kita baca di sini perkataan beliau, wa amas sukhriyatu fahiya khoslatun dhamimah wa khollatun la'imah idha tasof tabihal mar'u abdarat bihi ibraran azimah. Sukhriyah atau mengolok-olok merupakan karakter yang tercela dan sifat yang sangat buruk yang ketika seorang itu punya sifat yang demikian maka dia akan ya menimbulkan madarat yang besar. Wa kanat mujibatan li ikhlalihi bi ukhuwatil iman. Dan itu akan merusak ikatan persaudaraan dalam iman. Ya, kalau orang karakternya itu suka mengejek, suka mengolok-olok, ya ini sikap atau sifat yang sangat jelek yang bisa merusak persaudaraan. Dan sukhriyah atau mengolok-olok itu ya lahir dari sikap meremehkan orang lain. Ya, diawali dari meremehkan orang lain, kemudian sikap meremehkan orang lain itu datang dari rasa sombong, dari kiber. Ya. Jadi berawal dari dia merasa sombong, dia, kemudian dia meremehkan orang lain, kemudian dengan itu dia mengejek orang lain, mengolok-olok orang lain. Ya. Dan ini adalah sifat yang sangat tercela, yang saling melahirkan satu sama lain. Ya. Apa namanya kiber juga sifat tercela. Meremehkan juga tercela, ya, mengolok-olok juga tercela, saling menyebabkan satu sama lain. Ya. Dan ini sifat yang sangat jelek yang saling beriringan, ya, saling berhubungan. Kalau orang sombong biasanya dia akan ya, gampang meremehkan dan akan mudah mengejek orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima. Cukuplah seorang dikatakan berbuat jelek ketika dia ya meremehkan saudaranya sesama muslim, ya, meremehkan, mengecilkan itu yahqira, ya, merendahkan saudaranya sesama muslim. Maknanya adalah dia akan mendapatkan bagian kejelekan. Ya, dengan dia mempunyai sifat yang seperti ini maka dia akan mendapat bagian kejelekan ketika dia ya, meremehkan saudaranya sama muslim yang darinya kemudian timbul tadi ya mengolok-olok, mencela, menghina dan semisalnya ya. Dan as-sukhriyah atau mengolok-olok itu muncul dari diri seorang karena dia melihat ya kekurangan pada orang lain ya. Dia tidak suka dengan orang lain ya. Diawali dari orang ini tidak saya sukai. Maka dia pandang dengan pandangan yang penuh kekurangan dan kemudian dia merasa boleh, dia merasa bebas untuk kemudian melanggar kehormatannya dengan ya, tahakuman, dengan dia ya, mengejek, menghina, merendahkan dan lain sebagainya, ya, mengolok-olok. Ya. Wa kullama aghlal mar'u fil ijram wa tamada fil atham. Dan ketika seorang itu ya, dia tenggelam, terus tenggelam dalam ya, kejahatan dalam perbuatan dosa dan terus-menerus dalam dosa tersebut, ya, dia orang yang suka banyak berbuat dosa, maka biasanya dia akan Semakin melihat kekurangan orang lain, semakin memandang rendah orang lain, terutama orang-orang Islam, terutama orang yang beriman. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang ya mujrim, orang-orang yang penuh dosa, mereka lah orang yang dulunya suka menertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi, ini ciri di antara orang-orang berdosa zaman dahulu ketika masih di dunia, mereka ya suka mengolok-olok orang yang beriman, menertawakan mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan ketika ketemu dengan orang beriman, mereka mengedip-ngedipkan matanya. Dengan tujuan apa? Mengejek, ya. Kalau zaman sekarang ya variasinya banyak ya, tidak hanya mengedipkan mata, entah itu memicingkan bibir dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini Allah Ta'ala menjadikan taghamuz, ya, bermain mata, ya, wasukhriyah, dan mencela atau mengolok-olok itu di antara petunjuk bahwa seorang itu adalah orang yang jahat, orang yang penuh dosa, dan bahwasanya perbuatan dosanya inilah yang mengantarkan dia kepada olok-olok tersebut. Ya. Jadi ciri orang yang banyak dosa nih malah dia banyak mengolok-olok orang lain, ya. Dan hendaknya seorang muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, ya, tidak menganggap enteng masalah ini, tidak menganggap enteng masalah mencela ini, ya. Wa mahma kanat suratuha, apapun bentuknya, ya, baik itu dengan perkataan atau perbuatan, jangan dianggap enteng. Wa mahma dhanna sighara hajmiha, meskipun dia menganggap itu dampaknya itu kecil, jangan sekali-kali diremehkan. Fa inna amraha 'indallahi 'adzim. Karena di sisi Allah, walaupun di sisi kita itu enteng, kayaknya kecil, tapi di sisi Allah itu besar. Ya, satu dosa yang besar. Ya. Wa qad yaskharu mar'un min akhar wa yakunul maskhuru minhu al-mustahzi'u bihi khairan 'indallahi 'azza wa jalla min asharat bal mi'at min mithli hadha as-sakhir. Betapa banyak orang yang mencela orang lain, namun ternyata orang yang dicela itu di sisi Allah dia lebih utama, dia lebih baik 10 kali lipat bahkan ratusan kali lipat dibandingkan orang yang mencelanya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum. Surat Al-Hujurat Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengecek, menghina, ya, satu sama lain. Boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in 'asa ay yakuna khairan minhun. Begitu pula wanita. Kata Allah, jangan juga merendahkan, mengejek wanita yang lain. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada mereka. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri kalian sendiri. Maksudnya jangan saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kalian saling memanggil dengan panggilan atau julukan-julukan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan atau nama kefasikan sesudah keimanan. Ya. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan ya, orang yang tidak bertobat dari dosa-dosa tadi, maka dialah orang-orang yang zalim. Ini dosa-dosa yang harus ditobati. Ya, kalau enggak mau tobat dari yang seperti ini, mereka orang yang zalim. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengejek orang lain, ya, untuk mengolok-olok orang lain, yaitu dalam bentuk ya, merendahkan mereka, ya, kemudian mengolok-olok mereka, ya, sebagaimana yang datang dari hadis sahih dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda, Al-Kibru Batrul Haqqi wa Ghamsun Nas, wa fi riwayah wa ghamtun nas. Ya. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, yang namanya kibr atau kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas atau wa ghamtun nas. Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, meremehkan orang lain ini adalah ciri orang yang sombong. Ya, bahkan itulah kesombongan. Maka maknanya di sini adalah meremehkan orang lain dengan menganggap rendah mereka, menganggap kecil orang lain. Ya, ini suatu keharaman. Ya. Maka Kadangkala orang yang direndahkan itu ternyata di sisi Allah a'zama qadran. Dia lebih mulia di sisi Allah. Wa ahabba ilaihi, lebih Allah cintai. Ya, daripada orang yang mengolok-olok, ya, dan merendahkannya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumun min qaum asa an yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mencela, jangan merendahkan satu sama lain. Jangan mengejek satu sama lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua, yaitu laki-laki dan diikuti dengan wanita. Karena wanita itu juga perlu ditekankan. Ya, wanita itu persaingannya berat, lebih berat daripada laki-laki. Ya, cantik-cantikan dan lain sebagainya. Maka mereka juga rawan untuk kemudian merendahkan satu sama lain. Ya, maka diingatkan di sini. Kemudian beliau Allah Ta'ala mengatakan, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Maksudnya jangan mencela orang lain, ya. Namanya lamz, ya, talmizu lamz, yaitu mencela. Nah, di sini ada dua istilah, ya. Wal hamaz wal lamaz minar rijali madhmumun mal'unun. Ada yang disebut dengan hamaz dan ada yang disebut dengan lamaz, ya. Nah, kita akan jelaskan di sini dalam surat Al-Humazah Allah Ta'ala mengatakan wailul likulli humazatin lumazah. Ya, humazah dan lumazah. Ada hams, ada ya lams. Ya. Maka yang dimaksud dengan hams adalah ya mengejek dengan perbuatan, ya, dengan tangan, dengan bibir, dengan mata, dengan kaki, itu hams, mengejek dengan perbuatan. Wal lams bil qaul. Dan kalau lams itu mengejek dengan kata-kata. Ya. Sebagaimana juga dalam firman Allah hammazim masya'im binamim. Ya, dalam surat Al-Qalam Allah Ta'ala menyuruh kita untuk tidak taat kepada wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim. Jangan kau turuti orang yang suka bersumpah dan hina, yaitu mereka yang hammaz, yang suka kemana-mana mencela, kemana-mana mengejek, masya'in binamim, dan kemana-mana mengadu domba. Ya. Jadi ini orang yang merendahkan orang lain, mengejeknya, ya. Kemudian kemana-mana dia mengadu domba. Ya, dengan perkataan dia. Ya, seperti yang kita lihat zaman sekarang, kalau mau mengadu domba itu harus dikasih bumbu. Bumbunya apa? Ya ejekan. Ya. Jadi kadangkala kalau kita cuma menyampaikan itu adu domba biasa. Nah, tapi kalau misalnya ditambah dengan ejekan, kan lu tahu fulan kayak gini ya, hahaha, gitu, misalnya. Ya, sambil mengejek. Nah, itu kan akan lebih apa ya, lebih kuat. Ya, namimahnya. Ya, maka ini Allah katakan, jangan turuti orang yang seperti ini, dan celakalah orang yang seperti ini. Ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beliau, Imam Ibnu Katsir rahimahullah melanjutkan, wala talmizu anfusakum. Ya. Maknanya adalah, jangan kalian mencela diri kalian sendiri, wala taqtul anfusakum, ini maknanya sama. Maksudnya, kenapa disebut anfusakum di sini? Maksudnya adalah karena kita Muslim ini satu tubuh. Ya, jangan mencela dirimu sendiri, maksudnya jangan mencela sesama kalian. Sebagaimana Allah firmankan, jangan membunuh sesama kalian. Ya, jadi ini maknanya. Kemudian Ibnu Abbas dan Mujahid dan yang lainnya, para ulama salaf, mereka menafsirkan firman Allah wala talmizu anfusakum ai la yab'an ba'dukum ala ba'din. Maksudnya jangan saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab. Ya, kata Allah jangan juga kalian memanggil dengan gelaran-gelaran atau julukan-julukan yang buruk. Artinya jangan kalian saling memanggil dengan laqab. Ya, laqab itu berarti ya panggilan khusus yang bukan namanya. Misalnya, ya, si bodoh, si apa gitu ya, si ini, si itu. Nah, kadangkala macam-macam orang itu menjuluki orang lain yang dia tidak suka kalau dia dijuluki seperti itu, ya, yang dia tidak menyukai kalau dia dipanggil seperti itu, maka ini dilarang dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis juga dikatakan rubba asy'atha aghbar dzi qimraini madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, betapa banyak orang yang rambutnya itu kusut, acak-acakan, penuh dengan debu, yang dia cuma punya dua pakaian yang lusuh, dan dia kalau kemana-mana berkunjung ke rumah ditolak karena penampilannya. Namun, ya, lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Kalau dia bersumpah, ya, atas nama Allah, Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ya, kalau dia nyumpahin, terkabul sumpahnya itu. Ya, hati-hati. Ini orang penampilannya nggak meyakinkan, tapi dia wali. Ya, maka jangan melihat kepada penampilan. Ya, maka di sini beliau mengatakan, maka hendaknya, ya, dan apa namanya, sebagian orang disayangkan mereka meremehkan hal-hal ini. Ya, menganggap enteng hal ini sehingga mereka kemudian menghina orang lain, mengejek orang lain, ya, lirasati hayatihi, karena penampilannya yang tidak menarik, penampilannya yang jelek, ya, au ta'ati kalamihi, atau cara bicara dia yang gagap. Mungkin dia nggak pintar ngomong, mungkin dia ketika biasa ngomongnya biasa, begitu naik ke panggung, misalnya nih ya, suruh ke depan, nggak bisa ngomong, dihina, ditertawakan. Betapa yang seperti ini. Atau bisa juga karena sifat-sifatnya, bentuk fisiknya, dan lain sebagainya. Atau cara dia berjalan, dan lain sebagainya. Banyak orang yang merendahkan orang lain yang terkait dengan yang seperti ini. Ya, sehingga mereka kemudian, ya, yatanad darbihi wa yaskhor. Mereka kemudian mengejeknya, mengolok-oloknya. Nah, wala yadri, padahal mereka enggak tahu. Ya, qad yakunu hadzal ladzi yaskhar minhu min ibadillahil muqarrabin. Padahal dia enggak tahu, boleh jadi yang mereka hina ini, yang mungkin ngomongnya gagap, yang mungkin penampilannya jelek, lusuh gitu ya. Pakai baju enggak disetrikaan misalnya. Atau semisalnya gitu ya, yang enggak meyakinkan lah gitu. Boleh jadi dia merupakan hamba Allah yang didekatkan. Ya, wa min auliyaihi al-muttaqin, dan di antara wali-wali Allah yang bertakwa. Ya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itulah al-atqa, orang yang paling bertakwa. Ya, bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Dan Allah tidak melihat kepada bentuk manusia, tidak melihat kepada penampilan manusia, tidak melihat kepada rupanya. Wala ila hayatihim, tidak pula kepada bagaimana dia berpenampilan. Ya, walakin yanzur ila qulubihim wa a'malihim. Coba Allah melihat kepada hati-hati mereka dan kepada amal-amal mereka, itulah yang Allah lihat. Ya, jadi hindari mengejek fisik, ini sangat-sangat-sangat tidak relevan. Ya, karena sudah dijelaskan di sini. Ya, orang yang fisiknya demikian-demikian enggak jaminan dia kemudian hina. Ya, bahkan dia boleh jadi adalah orang yang kalau bersumpah, saya sumpah ya kamu begini, terkabul. Hati-hati, ya. Ini banyak di kalangan kita yang kalau ada orang punya foto, ada fotonya yang kemudian fotonya misalnya pas lagi nggak bagus gitu ya, mungkin melongo atau foto yang lagi apa gitu, dihina-hina seperti ini. Ya Allah, Allah musta'an. Ya. Kalau seperti ini kurang kerjaan, ya dia merasa mereka dirinya lebih tinggi daripada orang tersebut, sehingga dia merasa berhak untuk kemudian mengolok-oloknya, naudzubillah. Dan juga kadangkala, ya, ada pula orang yang menghina, mengejek sebagian orang pada sifat-sifat yang boleh jadi ada pada dirinya sendiri. Ya. Ngejek orang lain, tapi ternyata yang diejek itu ternyata dia juga punya kelemahan yang sama. Ya. Dan ini telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal dalam khutbah beliau. Kemudian sampai pada beliau thumma wa'allahum fi dhahikihim minad dharqah. Sampai suatu ketika Rasulullah menyinggung, ya, sebagian orang, sebagian sahabat yang tertawa karena kentut saudaranya. Tertawa karena kentut saudaranya. Dia ada yang kentut, bunyi, gitu ya. Ditertawakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Kenapa kalian itu menertawakan sesuatu yang kalian itu lakukan sendiri? Emangnya kalian nggak kentut? Kan kalian kentut juga. Apa yang diketawain? Ya. Maksudnya diketawain di sini ketawa merendahkan, seolah-olah dia nggak kentut. Ya, dia juga kentut. Ya. Jadi menertawakan sesuatu yang dia sendiri juga melakukannya. Maka ini menjadi tanbih, menjadi peringatan dalam bab yang mulia ini, yaitu bab adab dan akhlak. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya. Ayakhdiral mar'u minat tanadduri wassukhriyah. Bagaimana seorang itu kemudian berhati-hati dari sikap suka mengolok-olok, suka mengejek, ya, pada hal-hal yang boleh jadi dia juga ya, punya sifat yang demikian. Dia juga punya kebiasaan demikian. Ya, yang dia sendiri juga layak untuk kemudian ditertawakan. Ya, kalau dia layak menertawakan karena kentut, ya, dia juga layak ditertawakan karena kentut. Warubama ayda yubtala ba'da waqti biha. Ba'da waqtin biha. Dan boleh jadi dia nanti akan diuji. Akan diberikan cobaan, diuji dengan hal yang sama. Ya. Waqad kana katsirun minas salaf ala hadarin syadidin min dhalika khasyata ayyubtala bisyai'in minha. Oleh sebab itu para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, mereka takut. Ya. Kalau mereka mencela, mereka menghina, mengejek, mereka akan diuji dengan hal yang sama. Ya, mengejek orang yang bangkrut, mengejek orang yang ini yang mungkin apa gitu ya. Harusnya kita takut kalau kita diuji dengan itu gimana? Ya, itulah yang ingin disampaikan di sini. Kemudian hendaknya juga dia berhati-hati ya dalam masalah ini, walaupun itu masalah yang dianggap sepele, ya walaupun walaupun yang dia sifati ke orang lain ini itu sesuatu yang kecil, ya selama dia menyampaikan itu dalam rangka ala wajib taklil min sya'nihi, dalam rangka meremehkan dia, dalam rangka mengecilkan, merendahkan orang lain ini, hati-hati. Ya. Diriwayatkan dari Sunan Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min sofiyata kada wa kada. Jadi ceritanya Aisyah ini radhiyallahu anha, ya, sedang cemburu kepada Sofiyah binti Huyai yang merupakan juga salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu tentang Sofiyah. Cukuplah Sofiyah itu begini. Ya. Kemudian beliau menyebut dalam sebagian riwayat qasiratan. Cukuplah Sofiyah itu pendek. Ya. Cukuplah sebagai aibnya, kurang lebih seperti itu. Ya. Dia itu pendek. Ya. Mungkin di sana kalau zaman di ketika itu pendek itu mungkin bisa dianggap sebagai aib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri, ya. Engkau telah berkata sesuatu yang seandainya itu seandainya itu dicampur dengan air dari laut, maka dia akan dia akan bercampur dengannya. Ya. Jadi ini satu kalimat yang satu kalimat yang berbahaya. Satu kalimat yang istilahnya itu sangat busuk sehingga kalau dicampur ke air laut dia akan mencampurnya. Ya. Maka para benar dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam riwayat tadi, ya. Ini Aisyah sebenarnya bukan merupakan kebiasaan Aisyah, ya. Jadi yang beliau katakan ini bukan kebiasaan Aisyah. Aisyah tidak juga bukan orang yang kemudian suka ghibah, suka merendah-rendah. Ya, hanya karena itu sedang dikuasai kecemburuan, kemudian mengatakan hal yang demikian dan itu hanya mensifati sesuatu yang memang menurut dia benar. Ya. Menurut dia benar. Akan tetapi Nabi SAW tetap menanggapi dengan tanggapan yang keras. Ya. Kamu telah mengatakan sesuatu yang kalau dicampur ke air laut itu akan membuat air laut itu kemudian tercemar. Ya. Palayangan laut yang luas itu tercemar dengan kalimat yang setitik tadi. Ya. Maka jika yang seperti ini saja dicela oleh Nabi SAW, maka bagaimana pula dengan majelis-majelis, ya, forum-forum yang dari awalnya sampai akhirnya itu isinya cuma olok-olok, cuma ejek-ejekan, cuma hina-hinaan, cuma saling merendahkan, dan lain sebagainya. Banyak nggak forum seperti ini? Banyak. Di TV, ya, kemudian di YouTube, di Facebook, dan lain sebagainya. Di media-media sosial maupun media yang lain, ini banyak yang seperti ini. Yang memang didedikasikan untuk hal yang seperti ini. Ya. Maka di antara bahaya yang cukup besar dalam masalah ini adalah muhakatu al-akhirina taqlidan li aswatihim aw li tariqati mashyihim aw li ba'di harakatihim idhaban lil jalisin. Ya. Maka di antara bahaya besar yang sering tidak disadari adalah ketika seorang itu menirukan orang lain. Ya, menirukan orang lain, baik itu suaranya, atau cara berjalannya, atau gerakan-gerakannya, dalam rangka idhakan, dalam rangka membuat orang lain tertawa, membuat hadirin tertawa. Ya, ini hati-hati. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, bahwasanya ketika Aisyah menceritakan tentang sesuatu, ya, menceritakan tentang seseorang, yang barangkali Aisyah kemudian memperagakannya, ya, memperagakan mungkin kalau nggak ucapannya ya tangannya atau lain sebagainya, maka Nabi SAW mengatakan, ma uhibbu anni hakaitu insanan. Wahai Aisyah, aku tidak suka diceritakan tentang orang lain. Maksudnya aku tidak mau, ya, aku diceritain tentang orang lain, ya, dan dengan memperagakannya. Wa anna li kadza wa kadza. Dan aku juga enggak suka kalau aku diceritakan oleh orang lain demikian dan demikian. Ya. Enggak mau diceritakan dengan cara seperti itu. Ya. Dan barang siapa yang ya duduk di majelis orang-orang yang suka mengejek dan menghina, mengolok-olok, baik itu dia duduknya langsung seperti misalnya orang yang nonton stand up comedy di depannya, ya, di depan panggungnya, atau dia melalui syasyat wal qanawat, melalui program-program televisi, ya, melalui televisi misalnya, fayabhaku lima yaqulun, kemudian dia ketawa atas apa yang mereka katakan, dengan mereka menghina-hina orang lain, menghina, merendahkan orang lain, kemudian penontonnya tertawa, ya, ataupun kalau nggak tertawa, walaupun dia sekedar senyum, maka dia, ya, falahu hadzun minal itsmi, maka dia mendapat bagian dosa bihasabi dzalika. Hanya dengan sekedar senyum dia mendapatkan dosa. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika beliau menafsirkan ayat berikut. Allah Ta'ala mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ya. Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang menerima catatan amalnya. Ya, nanti di hari kiamat kita akan menerima catatan amal. Dan ketika orang yang banyak dosa, ya, atau siapapun yang menerima kitab tersebut, dia mengatakan, kitab apa ini? Catatan apa ini? Dia tidak melewatkan satu pun hal yang besar maupun yang kecil, ya, pasti ditulis di sini semuanya, ya, yang besar maupun yang kecil. Kabirotan wala shaghiratan illa ahsaha, semuanya dicatat. Ya. Maka Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan, as-shaghiratu tabassum bil istizai bil mu'minin. Yang dimaksud dengan hal yang kecil yang disebut di sini adalah ketika engkau tersenyum, ya, mendengarkan, ya, orang yang beriman itu di olok-olok. Itu akan masuk dalam catatan amal yang akan dilihat nanti pada hari kiamat. Ya. Wal kabiratu al-qahqahah bidzalika. Adapun yang besar, yang dicatat amal itu besar adalah ketika engkau tertawa terbahak-bahak ketika ya dia merendahkan seorang muslim. Ya. Jadi semuanya akan dicatat. Ya. Dan ini diantara tafsir dengan memberikan contoh. Ya, sebenarnya banyak ya, pasti semua akan tercatat. Cuman ini contohnya diantara yang akan dicatat adalah yang seperti ini. Ya, kalau di Facebook, ya ada yang komen, wek, wek, wek, wek, misalnya. Nah, ini ya, boleh jadi kita, boleh jadi dimasukkan dalam catatan yang besar, menertawakan di komentar. Atau paling enggak, mungkin dia emot, emot tertawa atau emot like pada postingan yang atau pada status yang mungkin mengejek, mencela, merendahkan, mengolok-olok orang lain, mengolok sama muslim. Hati-hati. Ya. Boleh jadi dia akan dihisab nanti pada hari kiamat hanya dengan hal yang sepele semacam ini. Ya. Maka hendaknya berhati-hati bagi orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, betul-betul berhati-hati dari ya, mengolok-olok atau berada di majelisnya orang-orang yang mengolok-olok. Kalau ada yang bikin status, bikin apa postingan, mengolok-olok, ya kalau memang tidak bisa ngasih tahu, ya tinggalkan, jangan ikut, malah menertawakan, ya malah nimbrung, malah senang, wah ini lebih, maka dia menjadi bagian dari mereka. Tapi kalau dia nonton dan ketawa saja sudah menjadi kriminal di ayat ini, ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mereka melampaui batas kepada sesamanya, kepada orang lain, menyakiti orang lain, maka orang lain itu tidak akan selamat, ya, kehormatan mereka dari lisannya, ya, berupa ghibah, berupa namimah, berupa istihza, berupa ejek-ejekan, ya. Ya, dan dia juga tidak akan selamat darinya dalam ya, interaksi dengannya, ya, bisa jadi dia menipu, ya, dengan dia berkhianat dan lain sebagainya, dan dia juga dan orang lain tidak akan selamat darinya, ya bisa jadi dia memukul, mengganggu dan lain sebagainya, dan boleh jadi dia tidak selamat atau orang lain tidak selamat darinya dengan dia merampas hartanya, menipu dan lain sebagainya. Ya, jadi orang yang kebiasaannya itu adalah melanggar kehormatan orang lain, maka dia bisa menimbulkan gangguan bermacam-macam, bisa jadi gangguan di kehormatannya, bisa jadi gangguan di hartanya, gangguan di badannya, di darahnya. Ya. Ini kalau orang sudah terlalu melampaui batas kepada orang lain. Kalau sudah enggak suka sama orang kan seperti itu ya. Dia merasa halal untuk berbuat banyak. Maka orang yang keadaannya seperti ini, maka dia telah ihtamala buhtanan aziman wa itsman kabira. Orang yang kondisinya seperti ini, maka dia telah memikul kedustaan yang besar dan dosa yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan tanpa kesalahan apapun yang mereka perbuat, maka mereka telah memikul kedustaan yang besar dan dosa yang nyata. Ya. Jadi hati-hati menyakiti orang lain dengan ejekan kita, ya, maka kita dianggap memikul ya dusta dan dosa yang besar. Dan wa idza kana la yahillu li ahadin ayyudhi bahimatan bil ghairi haqqin fa kaifa idzan bil mu'min. Dan ya ingat ya, tidak halal bagi seorang pun untuk menyakiti binatang. Maka bagaimana pula dia menyakiti seorang mukmin? Binatang saja enggak boleh. Maka bagaimana dia menyakiti seorang mukmin? Ya. Maka di sini ada ucapan dari Fudail bin Iyab radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah, ma yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haqqin." Demi Allah, ya, tidak halal bagimu. Ya, artinya enggak boleh bagimu untuk menyakiti anjing ataupun menyakiti babi tanpa alasan yang dibenarkan, maka fakaifa tu'dhi musliman, bagaimana mungkin kamu malah menyakiti seorang muslim, ya, menyakiti hewan aja enggak boleh apalagi muslim. Maka hati-hati ya, jangan suka mengejek orang lain dengan ya, karena itu sama saja menyakiti dia. Dan siapapun yang mengganggu kaum muslimin ya, kemudian dia apa mengganggunya dengan berbagai macam gangguan, maka pahalanya dan ketaatannya, ibadah-ibadahnya itu akan beralih, ya, nanti di hari kiamat ketimbangan orang yang mereka, orang yang dia zalimi, ya, orang yang dia zalimi. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian, ya, siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Ya. Maka mereka, para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Yang bangkrut itu yang enggak punya uang, wahai Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu adalah nanti yang pada hari kiamat dia datang dengan pahala sholat, dia datang dengan pahala puasa, pahala zakat, ya. Namun dia juga datang dengan dosa, ya, mencaci orang, menuduh orang, ya, ini sering ya, tuduh menuduh di media sosial ini sering sekali. Ya, kita nggak tahu hakikatnya, tuduh aja, bahaya. Ya. Dia datang mencaci, menuduh, kemudian memakan harta orang lain, menipu, ya. Kemudian juga menumpahkan darah orang lain, memukul orang. Ya. Dia datang dengan amal-amal yang itu. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah kebaikan dari orang ini kepada orang yang dia sakiti tadi. Ya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu. Ya, tapi kalau ternyata pahalanya diambil sudah habis, maka dari itu belum selesai, belum bisa membayar hutangnya, maka kejelekan dari orang yang dia zalimilah yang akan diberikan ke dia. Jadi kejelekannya dia nggak berkurang, malah nambah. Sedangkan kebaikannya sudah habis. Ya, bayangkan. Faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Maka dengan itu kemudian dia dilemparkan ke neraka. Ya jelas. Orang kalau punya amalan kebaikan, kemudian ditimbang masih banyak kebaikannya, masuk surga. Tapi kalau kebaikannya habis, tinggal kejelekan, ya neraka. Na'udzubillah. Ya. Maka hendaknya seorang muslim betul-betul memperhatikan masalah ini, dan hendaknya dia tidak mudah kagum dengan seorang yang penampilannya bagus, ya, atau amalnya terlihat bagus, namun dia ternyata dikenal sebagai orang yang suka menyakiti sesama muslim, bahkan menyakiti sama manusia, suka bermusuhan dan menzalimi serta melampaui batas. Ya, Imam Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitab beliau dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika pernah berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau mengatakan, "La yu'jibannakum min rajulin tamtanatahu." Kata beliau, "Jangan kalian kagum dengan kefasihan atau bagaimana seorang itu fasih dalam bersenandung, ya. Walakinnahu man addal amanah wa kafa'an a'radin nas fahuwa ar-rajul." Akan tapi, ya, orang yang bisa menunaikan amanah, orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak melanggar kehormatan orang lain, maka itulah lelaki sejati. Dia bukan orang lelaki sejati, bukan yang pintar ngomong, enggak. Kata Umar, yang bisa menunaikan amanah dan bisa menahan dirinya supaya tidak melanggar kehormatan orang lain. Ya. Kata beliau, "Na'am hadhihi hiya ar-rujulah. Bi abha suwariha wa ajmali khulaliha." Dan inilah kejantanan dengan gambaran yang paling jelas. Ya. Kejantanan yang paling jelas yaitu ketika seorang itu menunaikan amanah dan dia bisa menahan lisannya dan tangannya dari mengganggu orang lain. Maka para pendengar ilmu kalau subhanahu wa ta'ala, maka semua yang tadi kita sebutkan, dosa-dosa yang tadi kita sebutkan, mengejek, mengolok-olok, kemudian menertawakan, ikut tertawa ketika orang lain diolok-olok, itu semua kezaliman yang Allah haramkan pada hamba-hambanya. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Kata Allah Ta'ala, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman untuk diriku sendiri. Ya, enggak mungkin aku berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku juga jadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Makanya di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, bahwasanya Allah tidak mungkin zalim. Tidak mungkin zalim kepada hambanya dan hambanya pun tidak khawatir akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah jadikan juga kezaliman itu haram ya terjadi di antara hamba-hambanya. Maka wajib bagi hamba-hamba Allah untuk betul-betul mengenal, mengetahui keharaman dari kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain dan bahayanya. Ya, serta kesudahannya yang sangat buruk ya dan bahwasanya dia merupakan sesuatu yang haram yang Allah haramkan dan akan mendapat hukuman yang berat dan azab yang pedih pada hari akhir nanti. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Dan jangan kamu sekali-kali mengira bahwasanya Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Tidak akan lalai Allah. Ya, dan Allah juga mengatakan, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Ya. Dan orang-orang yang zalim akan mengetahui tempat mana mereka akan kembali. Ya, mereka akan tahu tempat kembali mereka. Ya. Dan Allah juga mengatakan, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya kesalahan itu atau dosa itu ada pada orang-orang yang menzalimi orang lain dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa memperhatikan kebenaran. Ulaika lahum 'adzabun 'alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ya. Dan ayat yang semisal ini banyak ancaman bagi orang-orang yang zalim. Ya. Dan kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya. Di mana orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat, mereka akan berjalan dengan cahaya mereka. Mereka akan diberikan cahaya. Sedangkan orang-orang zalim, ya, mereka akan datang pada hari kiamat ya, dan akan terjatuh dalam kegelapan yang disebabkan karena kezaliman mereka. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Bayangkan, hari kiamat itu mengerikan. Kalau ditambah lagi dengan gelap, wah, semakin mengerikan, ya. Maka orang yang zalim alladzi yaqtata'a bi dhulmihi min huquqil akharin syai'an walau kana qalilan aw nuzuran yasiran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati bihamlihi 'ala 'atiqihi. Kata beliau di sini, adapun orang yang zalim yang dia mengambil sebagian hak orang lain ya, walaupun sedikit ya, walaupun itu mungkin dianggap enteng ya, maka di hari kiamat nanti dia akan memikulnya di atas pundaknya, ya. Dan dia akan dikalungkan khizyan lahu yaumul qiyamah sebagai bentuk penghinaan bagi dia pada hari kiamat di depan para makhluk. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dzalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardin." Ya. Barang siapa yang menzalimi tanah orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka tuwiqahu min sab'i aradin. Maka dia akan dipikulkan di lehernya itu atau dikalungkan di lehernya sebanyak 7 lapis bumi. Ya. Nauzubillah. Jadi nanti dia akan dipikulkan bumi yang sejengkal itu namun dikalikan 7 lapis. Ya, dan dia akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat sebagai bentuk penghinaan baginya di hari kiamat. Dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah hari di mana kita akan diqisas. Ya, hari kita akan diqisas, akan dibalas satu sama lain. Ya, dan hari di mana kita akan saling membayar kezaliman yang kita lakukan. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ya, yukhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan buhma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan juga tidak membawa apa-apa. Ya. Dan sahabat bertanya, buhman itu apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ai laisa ma'ahum minat dunya syai. Mereka enggak bawa harta benda dunia sedikit pun. Ya. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man quruba. Kemudian akan diseru kepada mereka dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang dekat maupun jauh. Ya. Di suara di sini adalah suara Allah Subhanahu wa taala akan didengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anal Malik." Ya, akulah raja. "Anad Dayyan," akulah yang maha membalas. Ya. Akulah yang maha menghisab, maha membalas. Ya. "Tsumma yaqul jalla wa ala." Ya, kemudian Allah taala mengatakan, "La yambaghi li ahadin min ahli al-jannati ayadkhulal jannata wa li ahadin min ahli an-nar alaihi madlamatun hatta aqussaha minhu." Kata Allah, tidak boleh seorang pun dari calon penduduk surga ya untuk masuk surga sedangkan dia masih punya kezaliman kepada salah satu penduduk neraka sampai dia dikisos baru boleh masuk surga ya. Dan sebaliknya, wala yambaghi li ahadin min ahli an-nari ayadkhulan nar wa li ahadin min ahli jannati alaihi madlamah hatta aqussaha minhu. Sama, orang yang masuk calon masuk neraka enggak boleh masuk neraka dulu sebelum dikisos, sebelum dikembalikan kezaliman yang dilakukan oleh ya penduduk surga kepadanya. Ya. Dikisos dulu. Ya. Hatta laqma sampai masalah menampar sekalipun ya itu pun akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibayar. Ya. Jadi ini bisa kita ambil faedah di sini bahwasanya orang yang ahli neraka pun, ya, orang yang zalim sekalipun, yang dia calon penghuni neraka, misalnya nih, misalnya kita penghuni surga, misalnya, amin, ya. Dan ada kita ada orang yang kafir, mungkin ada orang yang zalim, gitu ya. Kita zalim kepada dia, itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan kemudian hanya karena dia orang yang nggak kita sukai, kita anggap dia zalim, kita anggap dia ini itu, kemudian kita zalim kepada dia, itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, tidak cuma ahli surga, tidak cuma ahli surga yang berhak nuntut, ahli neraka juga akan nuntut haknya. Ya, naudzubillah. Maka Rasul ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa membayar kedzaliman tersebut? Maka Nabi mengatakan, bil hasanati wassayi'ah. Dia akan balas dengan kebaikan dan kejelekan. Maksudnya tadi, ya, yang sudah dijelaskan di hadis, ya, bahwa jadi ya, Abu Hurairah tadi bahwa tentang hadis Muflis tadi bahwasanya kalau kebaikannya itu ditransfer masih belum cukup, kejelekan yang akan ditransfer balik. Ya. Maka orang yang berakal, yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, maka ketika dia merenungkan dalil-dalil tadi, merenungkan hadis-hadis tadi, merenungkan ayat-ayat tadi, ya, dan dia banyak-banyak merenungkan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka yang mana di Al-Quran dan Sunnah itu mengingatkan, memperingatkan dari kezaliman, menjelaskan tentang bahaya kezaliman, bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim, ya, baik itu terkait dengan kezaliman terkait jiwa atau terkait dengan kehormatan atau terkait dengan harta benda, ya, maka dia akan dapati bahwasanya, ya, di dalamnya itu banyak sekali peringatan yang bisa membangunkan hatinya dari tidurnya. Kalau hati kita masih tidur, dibangunin, ya, diperingatkan dari yang seperti ini, ya. Dan dia akan kemudian bisa menimbang amalnya yang sudah dia lakukan sebelum nanti dia nanti ditimbang di akhirat. Kita timbang dulu, kita hisab dulu. Kita ini selama ini zalim nggak? Ya, kita bisa latihan nimbang dulu sebelum nanti ditimbang di hari kiamat, ya. Maka datang dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya terkait dengan kehormatannya, dia suka, dia pernah ghibah dia, dia pernah memfitnah, dia pernah mengejek, ya, itu kan kehormatan. Ya. Maka hendaknya dia halalkan pada hari ini langsung. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Ya. Ya, minta dihalalkan. Ya. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum nggak ada lagi harta, yaitu di akhirat. Nggak ada dirham, nggak ada dinar. Nggak ada rupiah. Ya. Dan in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, diambil dari amal soleh tersebut sebatas kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayiati sahibihi fa humila alaihi. Kalau dia sudah habis kebaikannya, maka yang dia zalimi ini akan diambil kejelekannya, dipindahkan ke yang menzalimi. Ya. Maka para penerima kalau subhanahu wa ta'ala, ini merupakan kesempatan yang berharga untuk kita kemudian merenung, ya. Dan ini kesempatan yang tidak bisa tergantikan, ya. Karena kita hidup cuma sekali, ya. Hendaknya dia membereskan urusannya dalam masalah kezaliman ini, ya, di dunia ini sebelum dia bertemu dengan Allah di hari kiamat, dan dia membawa dosa-dosa kezalimannya yang akan kemudian dipikulkan di lehernya nanti pada hari kiamat sebagai bentuk penghinaan baginya. Maka di antara hal yang bisa membantu seorang muslim untuk supaya dia tidak supaya dia bisa menahan tangannya dan lisannya dari tidak mengganggu orang lain, ya, tidak mengejek, tidak menggibah orang lain dan lain sebagainya, maka hendaknya dia mengingatkan dirinya untuk bagaimana dia bermuamalah kepada orang lain, ya, dengan memperhatikan hak-hak orang lain tersebut dan juga mengenali kedudukan mereka. Ya, ini di antara tips, ya, bagaimana kita supaya bisa terhindar dari dosa-dosa tadi adalah kita tahu kedudukan orang lain yang kita perlakukan ini. Ya. Nah, kalau dia memperlakukan sesuai dengan kedudukannya, ya, orang yang lebih tua dia anggap sebagai bapaknya, orang yang lebih muda dia anggap sebagai anaknya, yang sebaya dengannya dia anggap sebagai teman dan juga sebagai saudara, maka dia akan memperlakukan semua orang dengan perlakuan yang layak, yang benar. Ya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullah, ya, terkait dengan wasiat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, yaitu beliau pernah berwasiat, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat. Kata beliau, "Idza aradta an-najata min 'adzabillahi yaumal qiyamah, faj'al kabiral muslimina 'indaka aban." Kata beliau, kalau engkau mau selamat dari azab Allah di hari kiamat, maka jadikanlah orang yang tua di kalangan kaum muslimin itu anggap saja seperti bapakmu. Wa awsathahum 'indaka akhwan. Dan orang yang setara denganmu, sebaya denganmu, atau yang umurnya itu sebaya, itu anggap saja sebagai saudara. Wa shaghirahum 'indaka waladan. Dan jadikan orang yang lebih muda, yang kecil itu jadikan sebagai seperti anak sendiri. Ya. Fa ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilaihi? Maka kalau sudah dianggap seperti bapak, seperti saudara, seperti anak, apakah kamu mau mereka diperlakukan buruk? Tentu enggak. Ya, kita akan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau kita kita tabartahum bimithli hadzal hal. Kalau kau perlakukan mereka dengan perlakuan seperti ini, ya, engkau anggap mereka dengan anggapan seperti ini, yaitu yang tua seperti bapak, yang sebaya seperti saudara atau seperti teman, dan yang anak-anak atau yang masih kecil dianggap sebagai anak, ya, ahsanta fi muamalatihim, kau akan sangat bagus dalam berinteraksi kepada orang, dan kau akan selamat dari azab Allah di hari kiamat, karena engkau jadi tidak akan menzalimi mereka, engkau tidak akan meremehkan mereka, ya, engkau tidak akan melanggar kehormatan darah dan harta mereka. Nah, barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini, dan insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang, yaitu pada bab yang ke-17, yaitu terkait dengan sikap al-haya atau sikap malu. Ya. Dan demikian yang kita bahas. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah sobat muslim, baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala di kesempatan sore hari ini. Melanjutkan kajian rutin setiap hari Ahad sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, ini pembahasan dari kitab Hadithul Akhlaq. Tadi kita simak dan dengarkan pembahasan tentang larangan mengejek dan mengolok-olok. Kali ini kita masuk di sesi tanya-jawab. Baik Ustaz, kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari para pendengar. Pertanyaan pertama, Ustaz izin bertanya, saya sering mendapati anak-anak yang mengajak teman-temannya, mengajak fisik, bahkan ada yang memanggil dengan sebutan binatang. Bagaimana menyampaikan atau cara penyampaian yang tepat dari seorang pendidik untuk anak-anak seperti ini, Ustaz? Apakah tepat jika menyampaikan ancaman yang akan diberikan kepada orang-orang yang sering mengolok-olok? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Untuk anak-anak, ya pendekatannya berbeda. Ya, namun mereka sudah boleh untuk di tidak boleh dalam agama kita. Ya, tidak boleh kamu menghina orang lain. Kamu memang mau dihina. Ya, nah, kita tarbiyah sebagaimana Nabi mentarbiyah seorang pemuda yang ingin berzina, yang sudah pernah kita ceritakan di beberapa waktu yang lalu. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang pemuda yang tiba-tiba mengatakan dia ingin berzina, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membalikkan kepada dirinya. Ya, kamu mau kalau yang dizinai itu ibumu? Kamu mau kalau yang dizinai itu adalah saudarimu atau anak perempuanmu, ya, atau bibimu? Ya, maka dia mengatakan nggak mau. Ya, ya kalau begitu orang juga nggak mau. Ya, anak mereka, bibi mereka, ibu mereka dizinai. Maka demikian pula kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, kamu mau nggak dihina? Kamu mau nggak diejek? Ya, kalau nggak mau ya jangan mengejek orang lain. Ya, dan nanti kalau kamu mengejek ya orang lain, ya, maka Allah marah. Ya, nanti kamu bisa dituntut hari kiamat sama teman kamu. Nah, kita bisa sampaikan juga tentang ancaman-ancaman yang bisa mereka pahami, ya. Nah, pertemuan bisa kita sampaikan bahwasanya itu sesuatu yang mereka sendiri tidak sukai. Yang kedua juga bisa kita sampaikan hal-hal yang bisa mereka pahami bahwasanya kalau di dunia ini temannya ini nggak bisa membela diri, maka di akhirat dia akan diberikan kesempatan untuk membela diri. Ya, sehingga jangan suka manggil temannya dengan panggilan-panggilan yang jelek. Ya, ini namanya kotor, ya kata-kata kotor, ya memanggil dengan nama binatang misalnya. Nah, ini kan merendahkan orang lain. Ya, kita didik dia dengan supaya dia bisa menghormati temannya. Ya, supaya kalau dia bercanda itu bercandanya yang benar, tidak dengan mengejek, menjelek-jelekan atau dengan kata-kata yang kotor. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang mengolok kita karena kita berusaha belajar agama dengan celaan soalim atau ekstrim dan lain-lain? Apalagi yang mengolok ini keluarga sendiri. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Jadi inilah yang memang banyak kita alami. Ya, kalau nggak teman, ya keluarga, ya orang tua sendiri. Ya, ada yang sampai pada level kemudian mengata-ngatai, ada yang sampai pada level kemudian dia menjuluk-juluki dengan julukan yang macam-macam. Ya, maka sikap kita harus pertama bersabar. Ya, bahwasanya tidak ada orang kemudian orang yang mengaku beriman kemudian dia tidak diuji, itu enggak ada. Ya, dan orang yang orang ketika seorang itu imannya apa imannya tinggi maka cobaannya juga tinggi ya. Dan cobaan itu kan kadang nggak mesti hal yang apa namanya menyedihkan, hal yang tidak menyenangkan, kadang pula cobaan itu hal yang menyenangkan, macam-macam ujian orang. Tapi yang jelas kita semua akan diuji ya. Kebetulan saja orang yang baru hijrah itu ujiannya adalah celaan ya, dan boleh juga ujiannya adalah pujian, sama-sama ujian, sama-sama ujian untuk mengetahui kita ini kalau dicela itu akan futur, atau kalau dipuji kita akan melayang, kita kan semua akan diuji. Ya, maka kita sabar dengan semua itu. Kemudian bagaimana kita menanggapi yang seperti itu? Ya, yang pertama kita balas saja sebagaimana para nabi ketika mereka di apa namanya? Ketika mereka dicela, mereka dikata-katai orang bodoh. Ya. Mereka cuma mengatakan ya qaumi ma bisa safahatun. Aku ini bukan orang yang bodoh. Ya, ketika dikatakan sesat, ya. Maka para nabi hanya mengatakan mafihi dalalat, mafi dalalat, tidak mafi dalalat, tidak ada kesesatan padaku. Cukup dijawab saja dan tidak perlu kemudian membalas. Ya. Ini yang kadang-kala ada orang yang kadang nggak sabar dia membalas. Ya. Jadi dia pertama dia sabar, yang kedua dia cukup jawab saja, kemudian juga dijelaskan. Ya. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Kita harus mengilmui juga, kalau misalnya kita misalnya celananya cingkrang, ya kita harus tahu dalilnya dong, hafalkan dalilnya. Ya kita ceritanya, kita bisa jawab dalilnya hadis riwayat Bukhari dalam kitab beliau begini. Ya. Sehingga paling tidak kalau sudah kita jelaskan, ya, mereka minimal semoga bisa diam meskipun belum mengikuti kita. Tapi yang penting sabar dan kita jawab dengan ilmiah, ya, jangan sampai terpancing untuk membalas dengan balasan yang lebih kasar ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin satu lagi pertanyaan Ustaz ya, pertanyaan terakhir. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya mereview makanan yang kita beli? Kita infokan ke teman-teman atau publik yang kadang menginformasikan hal yang tidak kita sukai dari makanan tersebut. Apakah termasuk ya, mencela makanan? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang ya untuk mencela makanan ya, dan Nabi sendiri kalau dia tidak suka makanan tersebut dia tidak akan makan makanan tersebut, dia tinggalkan ya. Maka ketika orang itu mereview makanan ya, dia jangan sampai dia terjatuh dalam mencela makanan ya, meskipun tujuannya baik ya, dia akan menginformasikan bahwa saya makan, tapi kan kadangkala itu masalahnya bukan kepada makanan itu sendiri ya, masalahnya kepada penghidupan dari orang yang jual makanan, ya kan? Sebenarnya itu kan hanya penilaian dia sendiri. Belum tentu orang lain kalau misalnya dia ngicipi, kemudian dia akan sama penilaiannya. Dia anggap nggak enak, ternyata orang lain bilang enak. Misalnya saya orang Jawa, saya mereview masakan Sunda, ya beda nanti. Wah ini keasinan, ini mentah, kan memang. Di sana memang seperti itu, memang mentah, memang memang lebih asin, tidak seperti di Jawa. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi kadang bukan masalah, bukan hanya masalah tidak boleh mencela makanan, tapi juga masalah kalau itu kemudian adalah warung dan itu yang punya misalnya seorang Muslim, kemudian dengan kita mereview, kita menyebutkan kekurangannya, kemudian itu bisa menjatuhkan dia, ini jangan sampai demikian. Ya. Kalau mau bantu dia, ya, paling enggak sebutkan yang baik-baik misalnya. Ya. Atau kalau misalnya memang kemudian dia merasa itu tidak direkomendasikan, takut orang lain ketipu, misalnya ini enggak enak tapi harganya mahal dan lain sebagainya, ya enggak usah kemudian diposting, tidak usah disebutkan ke orang lain, kecuali memang dia di situ ada indikasi kedzaliman. Ya. Misalnya ini harganya nuto, harganya, nah itu lain cerita. Tapi kalau hanya review makanan, kemudian dia apa namanya nilai ini makanan ini kurangannya ini enggak apa terlalu keras dan lain sebagainya. Belum tentu orang lain itu kemudian sepakat dengan dia. Pas saya misalnya ternyata mereview seperti itu, kemudian Mas Didi mampir, wah enak-enak aja. Ya. Nah, orang lain yang misalnya tadinya mau ke situ jadi enggak ke situ, padahal mungkin seleranya sama dengan Mas Didi, nah, maka dia telah menghalangi rezeki atau menjadi sebab terhalangnya rezeki orang lain. Ini yang jangan sampai terjadi. Jadi ketika mereview itu ada dua madharat ya. Pertama mencela makanan, Yang kedua, dia bisa menjadi sebab terhalangnya rezeki orang lain. Ya. Kalau memang dia nggak suka, nggak usah di-review, nggak usah ditayangkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Itu pertanyaan terakhir, semoga jawaban-jawaban yang tadi disampaikan bisa didengar dan bisa menjadi kejelasan bagi para penanya. Mungkin sebagai penutup Ustadz, mohon kesimpulan pada kajian kita sore hari ini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas tentang bahaya dari sukhriyah, ya, bahaya dari suka mengejek. Dan ternyata ini masih sering kita dapati, ya, orang-orang yang suka menertawakan orang lain, merendahkan orang lain, ya, semua itu timbul dari rasa tidak suka dia kepada orang lain, plus dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, seperti ini kan jelas-jelas kesombongan, ya, sifat dari iblis. Ya. Kalau memang kita mendapati ada kesalahan pada orang lain, maka jangan diejek. Ya, yang diperintahkan apa? Menasehati. Ya. Kemudian kalau kesalahan itu tersebar, ya, kita luruskan dengan baik, kan gitu. Ya, tidak pernah Nabi mengajarkan ada kemudian ada yang tergelincir, ada yang salah, kemudian diejek-ejek, nggak ada. Bahkan dilarang. Ya. Maka kalau kita nggak suka sama orang dan kita nggak bisa menghilangkan ketidaksukaan itu kepada seseorang atau kepada tokoh tertentu misalnya, ya, maka jauhkanlah kita dari dia. Ya, kalau kita masih berhubungan dengan dia, kita akan terpancing untuk kemudian mengejek dia, merendahkan dia, menggibah dia. Itu akan, ya, menjadi kerugian bagi kita nanti pada hari kiamat. Ya, jadi perlu direnungkan, betul-betul renungkan. Ya, agama Islam adalah agama yang betul-betul menanamkan pentingnya persaudaraan sama muslim, saling kasih sayang. Ya, semua itu harus disikapi dengan baik tanpa harus menggibah, namimah, mengadu domba, memprovokasi atau dengan mengejek. Ya. Saya kira demikian yang bisa kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.